بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab الأدب المفرد كريا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Terakhir pembahasan kita sudah sampai hadis 211. Ya. Betul ya? Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, bab yang baru, babur rajuli ra'in fi ahli. Bab, boleh dibaca babur rajuli ra'in fi ahlihi atau babun ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Bab, seorang pria adalah pemimpin di dalam rumahnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عارم قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه سنة سندnya صحيح disahihkan oleh Syekh Al-Albani رحمه الله. Untuk matannya mirip dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-206, mirip tapi sedikit berbeda lafadznya. Di situ ada tambahan lafadz, insya Allah kita baca. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah ra'in, pemimpin." Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang ra'iyahnya, itu tentang apa yang dipimpinnya. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun, maka amir adalah pemimpin. Amir itu istilah untuk penguasa, seorang penguasa atau pemimpin yang menguasai suatu wilayah, suatu daerah. Fal amiru, maka seorang amir, ra'in, adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya. War rajulu ra'in ala ahlihi, wa huwa mas'ulun. Seorang pria juga pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, wa hiya mas'ulatun. Seorang wanita juga merupakan pemimpin ala baiti zaujiha, atas rumah suaminya. Wahiya mas'ulatun, dan dia, yaitu wanita tersebut, seorang istri tersebut akan ditanya. Ala wa kullukum ra'in, ketahuilah setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang ra'iyahnya, tentang apa yang dipimpinnya. Di sini terdapat nas yang sharih, nas yang tegas menunjukkan bahwasanya setiap dari manusia tidak terkecuali adalah pemimpin. Hanya saja berbeda tanggung jawab kepemimpinannya. Ada yang menjadi penguasa, presiden, raja, maka tentunya ra'iyahnya, kepemimpinannya mencakup rakyat yang berada di bawah kekuasaannya, ya, dan seterusnya. Kepemimpinan bertingkat-tingkat sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kita baca syarah dari hadis ini. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal haditsu sharihun fi anna kulli syakhsin dzakaran kana aw untha 'alaihi mas'uliyyatun. Di dalam hadis ini atau hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya setiap orang, laki-laki maupun perempuan, memiliki mas'uliyah, tanggung jawab, memiliki kepemimpinan. walahu ra'iyatun kullun bihasabihi. Setiap orang laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab, memiliki kepemimpinan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Wa hiya takhtalifu biikhtilafil amal. Kepemimpinan itu berbeda-beda dengan berbedanya amalan, yaitu berbeda sesuai dengan posisi yang dia miliki. Fal amirul ladhi hiya amirul qabilati, amirul jihah, mas'ulun an afradiha. Seorang amir, seorang pemimpin, penguasa yang merupakan pemimpin bagi suatu kabilah, ya, ini biasanya masih ada sampai zaman sekarang ini di Jazirah Arab, kabilah tertentu punya ketua, gitu ya. Begitu juga di negara kita, di Indonesia juga ada beberapa suku yang masih ada ketua adatnya atau yang semisalnya. Maka itu menjadi pemimpin atas kabilahnya. Dan setiap penguasa itu akan ditanya tentang afradiha, tentang individu-individu orang yang dipimpinnya. Yarfa'u adh-dhulma 'anil madhlum, mengangkat kedzaliman dari orang yang dizalimi. Itu di antara tugas penguasa adalah apa? Menghilangkan kedzaliman. Jangan sampai ada kedzaliman berada di bawah wilayah kekuasaannya. Kalau ada orang yang terzalimi, harus dibantu. Harus dihilangkan kedzaliman tersebut. Wa yuqimul hududa min qibali sahibil wilayatil 'amah. Di antara tugas penguasa adalah menegakkan hukum had. Ini sekali lagi adalah tugas atau tanggung jawab dari penguasa, bukan tanggung jawab dari rakyat. Jadi yang berhak untuk menegakkan hukum had itu hanyalah penguasa yang sah. Oleh karena itu dijelaskan di sini min qibali sahibil wilayatil 'amah, yaitu penguasa yang merupakan pemimpin suatu wilayah secara umum. Nah, kalau di negara kita pemimpin tertingginya adalah presiden. Ada negara lain, Saudi Arabia, pemimpin tertingginya adalah raja. Fal amiru imma ayyakuna amira 'ammah sahiba wilayatin 'ammah kal muluk war ruasa. Maka seorang amir, seorang penguasa bisa jadi merupakan penguasa yang sifatnya umum, itu penguasa tertinggi, memiliki kekuasaan terhadap wilayah secara umum, semisal para raja dan para presiden. Wa imma ayyakuna sahiba wilayatin khasah tabi'atin lil wilayatil 'amah, atau bisa jadi dia merupakan penguasa untuk wilayah yang khusus sifatnya, yang mengikuti wilayah yang lebih umum. Ya, mungkin kalau di negara kita ada di bawah presiden ada gubernur, ada pemerintah atau penguasa daerah tingkat 2 dipimpin oleh wali kota atau bupati, ya, atau yang semisalnya. Menteri-menteri juga amir, penguasa untuk departemen atau kementerian yang di bawah kekuasaannya. Kanawabil wali al-am, seperti perwakilan atau menteri dari penguasa yang umum, penguasa tertinggi. Fakullun alaihi mas'uliyatun bihasabi ma usnida wa ma udhifa ilaihi min a'malin. Maka setiap dari mereka memiliki mas'uliyah, tanggung jawab, sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada mereka dari tanggung jawab pekerjaan. Fawajabatir ri'ayatu wal qiyamu bima usnida ilaihi min amalin. Maka kalau seorang sudah punya tanggung jawab, punya kepemimpinan, wajib memperhatikan apa yang dipimpinnya dan menegakkan apa yang telah diamanahkan terhadapnya, yaitu melaksanakan tanggung jawab. Wa hakadzal mar'u fi baitihi. Begitu juga setiap dari kita, setiap pria yang sudah berkeluarga terkhusus, maka dia merupakan pemimpin. Wa hakadzal mar'u fi baitihi wa 'ala man tahta wa 'ala man tahta yadihi, merupakan pemimpin terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaannya, istri dan anak-anaknya. Apa yang wajib dilakukan sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga? Minat tarbiyah wa taujih wa ta'lim. Kewajibannya adalah memberikan tarbiyah untuk anggota keluarganya. Tarbiyah, pendidikan, adab, akhlak. wa taujih, memberikan bimbingan, nasihat, arahan, ini lakukan karena ini kebaikan, ini jangan dilakukan karena ini keburukan. Di rumah, mengarahkan anggota keluarganya untuk senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Hal-hal mungkar yang ada di dalam rumah harus dihilangkan, dijauhkan. Wa ta'lim, ta'lim, mengajarkan ilmu juga merupakan tanggung jawab dari seorang kepala rumah tangga. Ya, jadi jangan sampai salah paham, salah memahami, seorang kepala rumah tangga itulah yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengajari ilmu, mengajarkan ilmu kepada anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya ya sekolah-sekolah atau pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah. Tugas utama adalah di pundak seorang ayah, seorang bapak sebagai kepala rumah tangga. Hanya saja terkadang seorang ayah, seorang bapak mungkin ada beberapa hal yang menjadikan dia terhalangi untuk bisa menunaikan kewajiban tersebut secara sempurna. Mungkin tidak punya ilmu yang memadai. Maka dia harus mencari bantuan, wajib minta bantuan kepada pihak-pihak yang bisa membantu dia melaksanakan tanggung jawabnya. Ada didirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Tujuannya apa? Untuk membantu. Membantu para orang tua, terkhusus para abah, para ayah, untuk menunaikan tanggung jawabnya. Tapi jangan sampai lupa, tetap tanggung jawab itu adalah hukum asalnya kembali kepada bapak atau ayah. Ya, jadi jangan dibalik, jangan kemudian salah memahami. Kalau sudah saya sekolahkan anak saya ke suatu sekolah atau suatu pondok, suatu madrasah, sudah lepas tanggung jawab saya. Ya. Nah, tidak. Tetap dia punya tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu tadi. Ya. Wal amri wan nahyi, di antara tanggung jawab seorang kepala rumah tangga adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Artinya apa? Kalau sampai hal ini tidak ditegakkan, maka dia telah melalaikan salah satu kewajiban dan tanggung jawabnya. Pasti akan ditanya. Ada kemungkaran dalam rumah, dia biarkan. Dia tahu, tapi dia tidak melarangnya, tidak mengingkarinya. Maka yang seperti ini akan ditanya tanggung jawabnya di akhirat nanti. Kenapa kamu biarkan di dalam rumahmu ada kemungkaran? Kamu sebagai kepala rumah tangga, ya, seharusnya kamu bisa melarangnya, bisa mengingkarinya. Karena sebagai kepala rumah tangga punya kekuasaan. Ya, jadi jangan sampai kita biarkan ada kemungkaran di dalam rumah kita. Wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Wal qiyami bi syu'unihim, menunaikan urusan-urusan di dalam rumah. Fahuwa mas'ulun an hadza, maka dia akan ditanya tentang ini semua. Jadi sebenarnya hukum asal di dalam sebuah rumah tangga, semua hal yang terkait rumah tangga itu adalah kewajiban ayah, kewajiban seorang kepala rumah tangga. Cuci baju, semuanya, membersihkan rumah, semuanya, cuci piring, itu semuanya kewajiban seorang kepala rumah tangga. Tapi seorang suami punya hak untuk apa? Memerintahkan anggota keluarganya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, memerintahkan istrinya untuk melakukan beberapa hal yang terkait dengan rumah tangganya. Seorang istri wajib menunaikan perintah suaminya. Tapi secara hukum asal, hal-hal yang terkait dengan rumah tangga itu adalah kewajiban dari suami. Ya, hanya saja istri wajib mengikuti atau menjalankan perintah suaminya. Barakallahu fikum. In qassara dhalama nafsahu. Jadi kalau seorang kepala rumah tangga meremehkan tanggung jawabnya, hakikatnya dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Wa in waffa a'tahu Allahul jazaa'al awfa minal ajr. Adapun jika dia bisa menunaikan tanggung jawab rumah tangganya, Allah akan memberikan baginya pahala yang besar. Wa hakadzal mar'atu mas'ulatun an amman tahta yadiha. Seorang wanita, seorang istri juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ada di bawah kekuasaannya, di bawah tanggung jawabnya. Wa hadza ma'rufun li kulli insanin anna al-mar'ata tatasarrafu dakhil al-bait fi ma yata'allaqu bil ghidha. Dan ini adalah sesuatu yang ma'ruf, sudah dipahami bersama bahwasanya seorang wanita itu tatasarraf dakhil al-bait, memiliki tanggung jawab untuk mengurusi kebutuhan rumahnya, terkhusus yang terkait dengan ghidha, yaitu asupan makanan, menyiapkan makanan, memasakkan untuk suami dan anak-anaknya. Ya. Wa fi ma yata'allaqu bit tarbiyati lil aulad, dan juga yang terkait dengan tarbiyah aulad, mengurusi anak-anak suaminya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, bekerja, maka yang punya kewajiban untuk mengurusi, menjaga, mengawasi anak-anak adalah istri. Dan itu akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Wa fi ma yata'allaqu bil manzil, yang terkait dengan urusan rumah juga menjadi tanggung jawab istri. Sebagai bentuk apa? Ketaatan terhadap suami. Wa hiya mas'ulatun an dzalika kullihi. Dan dia wanita tadi, seorang istri tadi akan ditanya tentang itu semua. Jadi paling enak itu kalau punya istri solihah. So, punya istri yang beriman, punya akidah yang sahihah, solihah, enak. Paham urusan rumah tangga, karena dia yakin betul bahwasanya dia pasti akan ditanya di akhirat nanti. Sehingga dia akan benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dia tidak akan banyak menuntut terhadap suaminya, karena yang diharapkan adalah pahala di akhirat. Dia melakukan semua tanggung jawab urusan rumah tangganya karena takut kepada Allah, takut nanti ditanya di hari kiamat tentang hak suaminya, apakah sudah dia tunaikan ataukah belum. Dia takut kepada Allah akan ditanya bagaimana kewajiban tanggung jawabnya terhadap rumah tangga suaminya, sudahkah dia tunaikan atau belum. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mata' ad-dunya mata'un, dunia itu adalah penuh perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ya. Sekaya apapun orang, sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang, kalau enggak punya istri yang salihah, hidupnya enggak akan bisa bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, orang hidup pas-pasan, sederhana, ya, makan pun ya biasa-biasa saja, wajar, rumah masih ngontrak. Tapi kalau punya istri solihah, seolah-olah terkumpul perhiasan dunia ini untuknya. Ya, ini makna dari hadis Rasul tersebut. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau lanjutkan di sini, falabudda ay yakuna indaha khibrun bil mas'uliyati lituhiya bima unita biha min amal. Sehingga seorang istri, seorang wanita itu juga butuh ilmu. Butuh ilmu tentang kewajiban-kewajiban dia dalam rumah tangga. Karena dia akan ditanya nanti. Kalau enggak punya ilmunya, tentunya tidak akan bisa menunaikan kewajiban tersebut. Jadi butuh diberi ilmu. Istri-istri kita itu butuh kepada ilmu. Dan kewajiban untuk mengajarkan ilmu adalah pada suami. Para suami. Sehingga istri kita pun bisa menunaikan kewajibannya. Di akhirat nanti, dia terbebas dari tuntutan. Karena kalau tidak bisa menunaikan kewajibannya, dia juga akan terjatuh pada dosa, dan itu akan memberatkan dia nanti di akhirat. Wal abdul mamluku kadzalika mas'ulun an ri'ayatihi li khidmati sayyidihi. Terkait dengan budak, hamba sahaya juga merupakan pemimpin, punya tanggung jawab terhadap ya, untuk melayani tuannya. Wa ma wada'ahu baina yadayhi li yatasarrafa fihi. Punya kewajiban tanggung jawab untuk mengurusi apa yang dipercayakan tuannya kepadanya. Fa huwa mas'ulun kadzalik, dan dia pasti akan ditanya. Fala yanfaqu ahadun minal mukallafina minal mas'uliyah. Kesimpulannya ini, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mukallaf, yang sudah terkena beban syariat, kecuali dia memiliki mas'uliyah, punya kepemimpinan, punya tanggung jawab dan kewajiban. Setiap orang, tidak terkecuali. Al-mudarrisu mas'ulun fi madrasatihi wa fi faslihi. Seorang guru, pengajar, juga mas'ul, pemimpin di dalam sekolahnya, dalam kelasnya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang terjadi dalam kelasnya. Itu juga pasti akan ditanya di hari kiamat. Wal imamu mas'ulun fi masjidih. Seorang imam masjid juga merupakan pemimpin terhadap masjid yang di bawah tanggung jawabnya, dan dia pasti akan ditanya. Wa hakadzal qadi wal mufti wa qalla wa qul ma syi'ta. Semua qadi, seorang hakim, mufti, seorang pemberi fatwa, semuanya. Fala tajid ahadan, fala tajidu ahadan minal mukallafin bari'an minal mas'uliyah. Maka engkau tidak akan mendapati seorang pun dari kalangan mukallafin, orang-orang yang terkena beban syariat, yang terbebas dari mas'uliyah. Tidak ada. Pasti setiap orang itu punya beban kepemimpinan, tanggung jawab. Bal kullun alaihi mas'uliyatun bihasabi halih. Setiap orang punya kepemimpinan, tanggung jawab sesuai dengan kondisinya. Hatta alladhi laisa lahu ahlun wa la yamliku illa nafsahu fa huwa mas'ulun an nafsi. Sampai pun seorang yang hidup sendiri, sebatang kara, enggak punya keluarga, enggak punya harta misalnya, enggak punya apa-apa, maka dia tetap akan ditanya tentang dirinya. Karena dia memimpin dirinya sendiri. Hal ra'aha haqqa ri'ayatiha. Sudahkah dia memimpin jiwanya, memimpin dirinya, tubuhnya, badannya, dengan sebenar-benarnya? Wasa'a fi fakki raqabatihi minan nari amla. Sudahkah dia mengupayakan untuk membebaskan dirinya dari ancaman siksa api neraka, ataukah belum? Karena hakikatnya setiap manusia ini hidup di dunia seperti orang yang sedang berdagang, sedang menjual dirinya. Tinggal dua pilihan. Apakah dia akan menjual dirinya kepada Allah sehingga dia bisa membebaskan dirinya dari siksa api neraka, ataukah justru dia menjual dirinya kepada hawa nafsunya dan syaitan sehingga dia membinasakan dirinya sendiri. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu fam'tiquha wa mubiquha aw mubiquha." Setiap manusia itu seperti orang yang sedang menjual dirinya sendiri. Bisa jadi dia membebaskan dirinya atau membinasakan dirinya. Ya, karena cuma ada dua pilihan tadi. Apakah dia menjual dirinya kepada Allah, ataukah dia menjual dirinya kepada syaitan? Mu'tiquha bi fi'li ta'ati wa tarkil ma'siyah. Dia membebaskan dirinya dengan apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Wa hadza 'itqun lirraqabati minan nari wal fawzu bil jannah. Maka kalau seperti ini, maka dia hakikatnya telah memerdekakan dirinya dari neraka, siksa neraka, dan dia mencapai keberhasilan dengan al-jannah. Al-mubiquha, atau kemungkinan yang kedua adalah membinasakan dirinya sendiri. Dengan apa? Bitarki ta'ati wa fi'lil ma'siyah. Meninggalkan ketaatan kepada Allah dan justru melaksanakan perbuatan maksiat. Wa hadza yu'tabaru zaliman li nafsi. Kalau orang yang seperti ini, hakikatnya dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Waqad adaa'a ri'ayatiha, dia telah menyia-nyiakan kepemimpinan terhadap dirinya. Fal maqsudu annahu la yakhlu ahadun minal mukallafin min kaunihi ra'iyan hatta law lam yakun illa ra'iya nafsihi La'tubira ra'iyan. Jadi kesimpulannya, setiap orang itu tidak ada yang terbebas dari kepemimpinan. Semua orang adalah pemimpin. Sampai pun seorang yang tidak punya apa-apa, yang hanya memimpin dirinya sendiri. Maka tetap dianggap sebagai pemimpin. Yaitu pemimpin terhadap jiwanya, terhadap dirinya. Demikian syarah hadis yang ke-212. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Yang ke-213. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Isma'il qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ini nama dari Abu Qilabah. Kunyahnya Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. An Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, seorang sahabi itu Malik bin al-Huwairith al-Laythi. Qala, beliau mengisahkan, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sebuah utusan. Beliau berasal dari kabilah Bani Laith. Kabilah yang bernama Bani Laith. Suatu ketika kabilah Bani Laith tersebut mengirimkan utusan dari kabilahnya, dari kaumnya, untuk menemui Rasulullah, menyatakan diri masuk Islam dan ingin belajar Islam kepada Rasulullah. Nah, di antara utusan dari kaum atau kabilah Bani Laith itu adalah Malik Al-Huwairith ini, yang mengisahkan atau menceritakan hadis ini. Wa nahnu syababatun, dan kami ketika itu masih dalam keadaan syababah. Syababah bentuk jamak dari syabun, itu para pemuda, orang-orang yang masih muda-muda. Jadi utusan dari Bani Laith itu dipilih dari kalangan pemudanya, diutus untuk menemui Rasulullah. Mutaqaribuna, kami dalam keadaan saling berdekatan usia kami, yaitu para pemuda yang usianya hampir satu level, satu liting gitu ya. Barakallahu fikum. Fa'aqamna indahu 20 lailatan, kami pun tinggal di sisi Rasulullah, yaitu di kota Madinah, 20 lailah, selama 20 hari. Fadhanna anna ashtahaina ahlina. Setelah berlalu masa 20 hari, Rasulullah mengira kami sudah rindu kepada keluarga-keluarga kami. Fasa'alana an man tarakana am man tarakna fi ahlina. Maka beliau pun bertanya kepada kami, keluarga kami ditinggal dengan siapa? Itu siapa yang kemudian mengurusi keluarga kami dalam ketika ditinggal? Fa akhbarnahu, maka kami pun mengabarkan kepada beliau. Wa kana rafiqan rahiman, dan beliau adalah seorang yang rafiq, seorang yang lembut hatinya, rahiman, seorang yang penyayang. Ini di antara sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yang hendaknya kita pun berupaya untuk meneladani beliau, yaitu memiliki sifat arifq, lemah lembut, ya, memahami kondisi orang, bukan orang yang cuek, bukan orang yang acuh tak acuh, ya, tapi berusaha untuk memahami kondisi orang. Oh, ini mereka ini para pemuda ini, melihat utusan dari Bani Laits ini para pemuda, sudah 20 hari tinggal di sini, di Madinah, jauh dari keluarga. Ini kayaknya sudah butuh pulang ini. Sudah rindu dengan keluarga. Karena masih pemuda. Ya, kita tahu sendiri, orang-orang masih muda itu gak bisa jauh dari keluarganya. Beda kalau orang-orang sudah usia yang lanjut usia, 60 tahun ke atas. Ya, lama pun tidak terlalu masalah. Tapi ini para pemuda. Maka Rasulullah memahami kondisi mereka. Ya. Dan itu salah satu bentuk apa? Rahmah yang dimiliki Rasulullah. Rahmat, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Faqala, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum, ajarkan kepada mereka ilmu dan perintahkan mereka. Itu perintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama ini, salat dan semisalnya. Wasallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena selama tinggal di Madinah itu mereka belajar tentang syariat Islam, rukun-rukun Islam, salat dan seterusnya. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk salat dengan tata cara yang sama seperti apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Ini penggalan hadis ini sering dinukil, ya. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kewajiban untuk mengikuti sunnah dan tuntunan Rasulullah, baik dalam salat maupun dalam syariat yang lain, ya. Barakallahu fikum. Tapi terkhusus dalam penggalan hadis ini adalah perintah untuk salat sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah. Tidak boleh sholat dengan tata cara yang tidak dituntunkan Rasulullah. Ya, banyak sekali kalau kita mau menyebutkan contoh-contohnya. Ya, kalau kita lihat banyak ya, orang-orang banyak yang melakukan sholat dengan tata cara yang tidak dituntunkan atau diajarkan Rasulullah. Mulai dari gerakan maupun zikir-zikirnya. Ya, barakallahu fikum. Ada yang ketika sholat bersedekap, ya, sedekapnya diletakkan di lambungnya, di atas lambungnya, agak miring ke arah kiri atau terkadang ada yang miring ke arah kanan. Kalau kita tanya apa dasarnya, apakah ini dituntunkan Rasulullah? Ya. Kalau iya, coba sebutkan hadisnya. Kalau tidak, nah, kalian diperintahkan untuk sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Jangan membuat cara-cara yang baru. Jangan membuat tata cara yang baru dalam sholat. Ya. Barakallahu fikum. Karena kita tidak boleh sholat kecuali dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ini hadisnya, dalilnya ini. Kita bisa pegang. Kita ingat-ingat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sejak takbir saja sudah banyak penyelisihan yang dilakukan oleh sebagian orang. Takbir. Lama sekali. Kemudian enggak jadi. Pernah enggak dapat yang seperti itu? Allah. Enggak jadi. Diulang lagi. Itu was-was. Apakah Rasulullah seperti itu? Cara sholatnya? Nah, tidak ada. Tidak ada pernah diriwayatkan Rasulullah ataupun para sahabat sholat dengan tata cara seperti itu. Ada yang ketika salam, tangannya dibalikkan. Ya, kalau salam ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi yang kiri. Coba kita tanya, mana dasarnya? Dalilnya apa? Apakah Rasulullah seperti ini sholatnya? Kalau iya, pasti disebutkan dalam hadis. Jika beliau salam ke arah kanan, beliau yaftah yadahul yumna, misalnya. Gak ada disebutkan dalam hadis. Ketika beliau salam ke arah kanan, beliau membuka tangannya yang kanan. Kalau salam ke arah kiri, beliau membuka tangannya ke arah kiri, yang kiri. Tidak ada. Dan Anna baru mendapati di sini. Kalau di ya di tempat asal kayaknya enggak ada yang seperti itu. Walaupun juga banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Intinya, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, di dalam kita sholat haruslah kita mengikuti tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah. Mulai dari takbiratul ihram sampai pada salam. Urusan niat saja juga harus mengikuti Rasulullah. At-talaffuz bin niat, melafadzkan niat, apakah dituntunkan Rasulullah ketika akan sholat? Tidak ada. Ya. Yang ada tuntunannya adalah innamal a'malu bin niat. Ya. Hadis Umar bin Khattab, Rasulullah menyatakan innamal a'malu bin niat, setiap amalan itu pasti ada niatnya. Tanpa dilafadzkan pun sudah ada niatnya. Karena enggak mungkin kita beramal tanpa ada niat. Hanya orang yang kurang akalnya. ketika beramal tidak ada niatnya. Itu berarti menunjukkan apa? Kurang akalnya. Berarti dia sedang tidak sadar apa yang dia lakukan. Kan seperti itu. Kalau orang sadar, waras istilahnya, akalnya masih sempurna, akalnya sehat, setiap dia berbuat pasti dengan niat. Tidak mungkin seorang itu beramal tanpa niat. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Hadis tadi. Hadis Umar Ibn Khattab. Innamal a'malu bin niat. Hanyalah setiap amalan itu pasti disertai niat. Enggak mungkin beramal tanpa niat. Kemudian beliau lanjutkan, wa innama likulli imrin ma nawa. Dan hanyalah setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai yang dia niatkan. Baru penggalan yang kedua menjelaskan itu. Tapi di awal beliau menegaskan setiap amalan itu pasti disertai niat. Tapi balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang amalan hijrah. Ya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa lil rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa lil rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan dia dapatkan pahala. Faman kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena tujuan duniawi, hijrah karena untuk mengejar seorang wanita yang ingin dia nikahi, ya, maka itulah yang akan dia dapatkan. Gak akan dapat pahala. Ya. Barakallahu fikum. Jadi al-muhim di sini terdapat bimbingan Rasulullah untuk kita salat sesuai dengan apa yang dia contohkan. Faidha hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika sudah datang waktu salat, maka berazanlah salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah mengimami orang yang paling tua di antara kalian. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah fi hadzal hadithi tawjihun minan nabi sallallahu alaihi wasallam li haula'i syabab alladziina ja'u li talabil ilmi. Di dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda yang datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu. Fatafaqahu fid dini 'inda Rasulillah. Mereka bertafaqquh fid din, belajar syariat Islam dari Rasulullah. Falamma qadaw hadhil muddata 20 lailatan, ketika mereka sudah tinggal selama 20 hari, 20 malam, arafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu bihajatin ila ruju'i ila ahlihim. Maka Nabi pun paham bahwasanya mereka ini butuh untuk segera kembali kepada keluarga mereka. Fa amarahum birruju'i. Maka Nabi pun memerintahkan kepada mereka untuk kembali. Wa amarahum idza raja'u ila ahlihim birri'ayati asy-syar'iyyati. Dan mereka, Rasulullah memerintahkan mereka jika sudah kembali kepada keluarga mereka, hendaknya mereka menunaikan atau menjalankan tanggung jawab syar'i yang dibebankan kepada mereka. Apa itu? Bi ayyu'allimu qaumahum, mengajarkan ilmu kepada kaumnya. Karena memang mereka diutus oleh kaumnya untuk menemui Rasulullah belajar tentang agama Islam. Maka kalau sudah kembali kepada kaumnya, kewajiban mereka adalah mengajarkan ilmu yang sudah mereka dapatkan dari Rasulullah. Wa yubayyinu lahum ma sami'uhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan kepada mereka apa yang telah mereka dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yuqimus salata kama sallaw khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban mereka adalah menegakkan salat sebagaimana mereka telah salat di belakang Nabi. Wa qaluha, dan memahaminya dengan baik. Wa akhbarahum man alladhi yatawalla al-imamata fi shalati. Rasulullah juga mengajarkan kepada mereka, membimbingkan kepada mereka siapa yang punya tanggung jawab atau kewajiban untuk mengimami salat. Wa man alladhi yatawalla al-adhan, wa manil ladzi yatawalla al-adzan, dan juga Rasulullah mengajarkan siapa yang mengumandangkan adzan. Faqala fi haqqil adzan, Nabi berkata terkait dengan syariat adzan, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Ya, di sini tidak dipilih. Tidak diharuskan yang paling tua adzan, tidak. Ya. Yang terpenting salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Walaupun di dalam hadis yang lain disebutkan kriteria seorang muadzin hendaknya apa? Anda sautan, yang memiliki suara yang paling bagus dan lantang, keras. Ya. Oleh karena itu Rasulullah memilih Bilal. Seorang budak dipilih menjadi seorang muadzin karena apa? Karena punya kelebihan suara. Rasulullah tidak memilih Abu Bakar As-Siddiq, walaupun Abu Bakar tentunya jauh lebih afdol dibandingkan Bilal. Tidak memilih Umar bin Khattab misalnya, ya? Atau tidak memilih yang lain. Tapi memilih Bilal karena apa? Punya kelebihan apa? Dari sisi suaranya. Suaranya keras dan indah. Wa fi haqqil imam qala, adapun terkait dengan imam salat, Rasulullah membimbingkan fal ya ummakum akbarukum, hendaklah mengimami kalian yang paling tua usianya di antara kalian. Ai akbarhum sinnan, yang paling tua usianya. Li'annahum ta'allamu indahu fasaru fi fil ilmi sawa, karena mereka, para pemuda dari Bani Laits tadi yang diutus untuk menemui Rasulullah, sama-sama belajar kepada Rasulullah. Jadi ilmu yang mereka dapatkan sama, rata. Ya. Jadi dari sisi keilmuan, mereka bisa dianggap sejajar. Kalau begitu, siapa yang dikedepankan untuk menjadi imam? Kalau sama, dari tingkat keilmuannya sama, maka yang paling tua. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, yang menjadi imam itu dikedepankan yang apa? Aqra'uhum. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, kalau sama, ada beberapa orang yang punya klasifikasi ini, ya. Sama-sama dari sisi hafalan sama. Dari sisi bagusnya qiraah bacaannya juga sama. Maka dikedepankan yang paling apa? Yang paling paham tentang sunnah. Paling paham tentang dinul Islam. Hukum-hukum Islam. Kalau sama juga, maka dikedepankan yang paling tua. Ya. Jadi kalau dari sisi ilmu sama semua, maka yang dikedepankan adalah yang paling tua usianya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini, di masa hidup Rasulullah, yang diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah sebagai imam ketika beliau sudah sakit, menjelang wafatnya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi keilmuan, beliaulah yang paling alim. Dari sisi usia juga termasuk yang paling tua di kalangan para sahabat, maka dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-hadirun fil ilmi sawa' fa akbaruhum sinnan aula bil imamah, wa hadha min rahmatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa lamma raja'u tabaqu tawjihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-wajhi alladhi istata'u 'alayhi. Dan ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Wa hadha huwal wajib, inilah yang wajib. Annal muslima idza ta'allama syai'an min ulumi syar' yu'allimuhu an-nas biqadri ma yastati. Ini penting untuk kita pahami. Karena setiap muslim yang sudah belajar sesuatu dari ilmu syariat, maka haruslah dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain sesuai dengan kadar yang telah dia ketahui. Jadi kita sudah belajar apa tentang ilmu agama ini, sudah punya ilmunya, kita harus mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu, minimalnya kepada orang terdekat kita. Kepada istri, anak-anak kita, kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Ya. Wala yaqtasir ala nafsih, jangan sampai seorang yang sudah belajar ilmu agama, punya pengetahuan tentang ilmu agama, hukum syariat, dia simpan sendiri, enggak mau mengajarkan kepada orang lain. Jangan. Fanashrul ilmi sunnatul mursalin. Karena menyebarkan ilmu itu termasuk sunnah para rasul. Wa tariqul anbiya'i wa warathatil anbiya, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan pewaris para nabi. Apa itu? Nashrul ilm, menyebarkan ilmu dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Fahuwa yu'allimu bima ma'ahu minal ilmi wa in qalla. Hendaknya seorang yang sudah punya ilmu mengajarkan ilmu tersebut walaupun sedikit. Kita ingat hadis Nabi yang berbunyi balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku. Dariku maksudnya di sini apa? Dari Nabi yang jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berasal dari Nabi, baik secara lafaz maupun maknanya, pemahamannya. Walau ayah, walaupun satu ayat. Ya. Lianna an-nasa yahtajuna ila al-ilmi syar'i qalilihi wa katsirih, karena manusia terkhusus di zaman ini sangat butuh kepada ilmu syar'i, sedikit maupun banyak. Terkhusus apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah yang kebanyakan orang belum memahaminya dengan baik. Padahal akidah sahihah, akidah yang lurus, akidah yang benar termasuk syarat diterimanya sebuah amalan. Termasuk syarat diterimanya amalan dari seorang hamba. Fakullun yu'allimu bihasabi ma indahu minal ilmi. Maka setiap orang mengajarkan ilmu sesuai dengan yang dia miliki. Hatta tabara'ad dhimmah, sehingga dia terlepas dari beban, kewajiban. Wa yaqumu bi'ada'il amanah, dia menunaikan amanah. Sebagaimana harta, kalau kita punya harta, wajib dizakati kan? Ilmu juga demikian. Ya. Seorang yang punya ilmu wajib mengeluarkan zakat ilmu. Disilakan para ulama demikian. Yaitu dengan apa? Mengajarkan ilmu tersebut. Wa yaksibul ajral wafira, dan dia pun bisa meraih pahala yang besar. Fa yakunu qad amila bil mirats an-nabawi fi nafsihi wa 'allamahu ghairahu, dan dia pun mendapatkan, telah mengamalkan warisan nabi, warisan kenabian pada dirinya dan mengajarkan kepada orang lain. Karena warisan para nabi adalah ilmu. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta benda. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.